Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya Bapak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa semangat mengaji, semangat membaca Al-Qur'an. Semoga Bapak, ini tanda kebaikan bagi kita semuanya. Dan hendaklah seseorang itu manakala usia semakin bertambah, semakin bertambah berarti di sini jatah hidup kita semakin berkurang. Jadi ciri-ciri dia mendapatkan kebaikan manakala dia bertambah umur, bertambah tua, dia konsentrasi, bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati bain sittin wa sab'in, wa qaliluhum man yajuzu dhalikna." Umur umatku semua di sini, umur umatku yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun. Waqaliluhum may yajizu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Dari sini Bapak, marilah kita merenung. Jadi usia kita itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Iya Bapak. Maka jika mungkin kita di sini bermacam-macam usia, mungkin ada yang 40, ya 50 atau lebih. Berarti itu Bapak, sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan memasuki alam lagi, alam yang tidak ada habisnya, alam yang tidak ada berakhirnya, terus menerus kehidupan di situ, yaitu kehidupan akhirat. Yang pertama kali kita akan masuk alam kubur. Tentunya di sini Bapak, kita perlu banyak bekal, banyak simpanan, banyak tabungan. Maka pertahankan Bapak, manakala kita di usia-usia akhir-akhir kita, Allah kenalkan kita dengan Al-Quran, kita semangat mengaji, itu pertahankan Bapak. Semoga ini tanda kebaikan. Semakin kita usia kita bertambah, kita semakin fokus dalam membaca Al-Quran, dalam ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai ya, kalau kita amati masyarakat kita, ketika mereka sudah usia lanjut, kerjaan mereka hanya melamun, atau yang ngobrol-ngobrol di warung kopi, atau ya, melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Atau malah sebagian mereka, ya maaf-maaf bapak-bapak, sudah usia tua, malah senangannya main game misalnya. Ya ini masya Allah, sudah mau meninggal dunia, tidak mikir apa yang dia bawa nanti. Makanya bapak, Al-Quran yang kita baca inilah, ini simpanan yang luar biasa. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran. Sementara anak kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, apapun yang ada kita di dunia akan kita tinggalkan. Tinggal amalan soleh ini yang kita bawa. Di antaranya ini, qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Maka bapak sanasakin beberapa sekalian, kalau bapak seharinya sudah mempunyai wirid-wirid ya, bacaan Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada yang setengah juz setiap hari membaca 5 lembar. Pertahankan bapak, pertahankan. Kalau bisa tingkatkan, tingkatkan minimal ya, 1 juz itu sudah bagus bapak. Sehari membaca 1 juz itu kalau bapak renungkan itu pahalanya sudah luar biasa. Sangat banyak sekali daripada kita melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Mending kita buka Al-Quran, ngaji di rumah, membaca. Ini akan memberikan simpanan. Disebutkan surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum anil lawi mu'ridun. Sungguh orang-orang yang beriman itu, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ini artinya apa Bapak? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saya sih mungkin pernah melihat terjemahannya. Siapa yang tahu Bapak? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mas Ridho pernah membaca apa bapak artinya di sini? Walladzina hum lilagwi mu'ridun. Mas Agus NWC. Walladzina hum lilagwi mu'ridun. Apa ini Mas Agus artinya? Orang-orang yang apa di sini? Ternyata bapak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah berapa Pak? Mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, sia-sia. Mereka tinggalkan. Tinggalkan. Ini orang yang cerdas. Tak kala dia bertindak, dia pikirkan ini perkara yang bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, dia tidak mau mengerjakan. Ini apa ya? Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Maka mereka ulaika hum yarithun alladzina yatuna firdausa fiha khalidun. Mereka inilah bapak yang khulana khusyuk, kemudian yang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, sia-sia dia tinggalkan. Sampai akhirnya bapak, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bapak ya, ini masya Allah. Jadi bapak, tak kala Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengaji, membaca Al-Quran, pertahankan terus menerus, tingkatkan. Ini akan menjadi simpanan bagi kita semuanya. Saya mungkin sedikit ini yang bisa sampaikan untuk hari ini. Kita praktek membaca Al-Quran, kita takin karena kemarin kita sudah teori. Alhamdulillah kita sudah dapat setengah juz dari juz 30. Kita sampai surat At-Tariq halaman 591 Bapak. 591. Nah, bagian akhir Al-Quran Bapak ya. 591. Alhamdulillah kita sampai surat At-Tariq Seingat saya kita sampai ayat 8. Sampai ayat 8. Sekarang kita masuk ayat 9, Allah. Ayat 9 ya. Hati-hati di sini, Allah. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita baca ayat 9. Ayat 9 apa? يوم تبلى السرائر. Sama. Sebenarnya Al-Quran yang di hadapan kita Pak, itu sudah para ulama sudah mengasih harokat-harokat. Ini memudahkan kita pada as-sara, di situ di atasnya ada bendera. Ya, berarti di sini artinya apa Pak? Di sini panjang. Nah, kalau kita tidak tahu mutajir, panjang dia. Maksudnya di sini mata apa Pak? Siapa yang tahu? Mat wajib mutasil. Ada dua baca, boleh kita baca 4 harokat, boleh kita baca 5 harokat. Kalau kita baca 5 harokat, maka ketukan ke-6 itu masuk i di sini. Ya, perhatikan apa? Ya umatu balas sarair. Sama. Jadi irnya tipis apa ya? Jangan as-sarair. Wah ini sih loh. Jadi bibirnya biarkan mering insyaallah. Nah, jadi kalau ketemu ro hati-hati. Karena dia huruf yang berubah-ubah. Kadang harus dibaca tebal, tidak boleh tipis. Kalau dibaca tipis salah. Kadang dia harus dibaca tipis, seperti di sini harus tipis. Ya, ro di sini harus dibaca tipis. Bagaimana cara membacanya Bapak? Nah, ini ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran ini tidak bisa kita belajar lewat YouTube ya. Atau lewat rekaman-rekaman, tidak bisa. Kalau orang belajar lewat YouTube, nanti bagaimana dia tahu ini panjang saya sudah benar belum ya. Jadi harus lihat mulut ya, di hadapan langsung. Jadi ketika salah, nah, ditegur Bapak. Jadi kalau orang belajar lewat ya, YouTube atau lewat apa, itu tidak maksimal. Masih banyak kesalahan nanti. Karena dia tidak tahu bacaan saya ini sudah benar belum ini. Panjangnya sudah benar belum ini. Nah, tidak bisa. Baik. Di sini tipis apa ya? Jadi biarkan bibir meringis. As-sarair. Sama-sama. Baik, bagus semua. Sama-sama lagi. Yauma tubalas-sarair. Sama-sama. Jadi tidak boleh kita baca yauma tubalas sarair. Ini salah ya. Salah dia. Karena telah menghilangkan bacaan mat wajib di sini. Namanya wajib itu berarti harus di sini. Harus dibaca panjang. Tidak boleh dibaca dua harokat. Ya, begitu Bapak. Kemudian kita lanjutkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Sama-sama. Coba. Hati-hati tipis lagi di sini. Wala nasir. Sama-sama. Hati-hati. Ketika nasir, jangan turut dengan sin. Jangan dibaca wala nasir. Hati-hati bapak-bapak. Ya. Kalau kita baca sin maka salah satu. Di sini stop. Memang dari segi bunyi bapak-bapak, stop sama sin ini sama. Karena makronnya sama bapak-bapak. Makronnya sama. Siapa yang masih ingat di sini makronnya di mana? Sin sama sod. Nah, siapa yang bisa? Tanya jawab, biar melekat. Bapak-bapak ada yang ingat? gimana? Dua gigi mana maksudnya? Saya atas dan bawah apa? Ya. Makrot sin sama sod sama bawah apa? Sama sin, satu makrot. Ya. Ujung lisan antara gigi atas dan bawah. Nah, begini bapak. Ini misalnya lisan kita yang atas, lisan kita yang bawah, ujung lisan kita di sini. So, sama-sama. Sa. Sama bapak, jangan berubah. Maksudnya sama. Lah apa yang membedakan di sini? Ya. Apa yang membedakan bapak di sini? Saya masalah sifat. Ini yang akan kita bahas di ilmu tajwid. Yang membedakan sin sama sod itu masalah sifat, yaitu berkaitan dengan apa di sini bapak? Apa Pak Yadi? Tidak, di sini bapak, masalah lisan saja. Ya, masalah lisan saja. Kalau seseorang dia tidak mengetahui perkara ini, nanti ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, itu keliru dengan sin. Salah bapak. Di situ pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama Pak. Pada si lisannya naikkan Pak. Naikkan ya. Paham ini Pak ya. Lisannya naikkan. Jangan didatarkan. Kalau didatarkan nanti keliru dengan sin itu. Ihdinas siratal. Ini salah. Ya. Maka lisannya naikkan Pak. Ihdinas siratal. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Kemudian pada al-mustaqim di situ, karena di situ sin, bapak jangan naik, jangan al-mustaqim, ini keliru. Tapi di situ bapak di sini lisannya datarkan al-mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Begitu bapak. Ini sekedar cuplikan. Nanti salah kita kupas tuntas karena kita belajar teori. Apa yang membedakan antara sin dengan sod di sini? Kita orang bapak ya sepuluh di sini hati-hati ya. Jadi lisannya naik pada nasir, lisannya naik. Fama lahu min kuwati wala nasir. Sama-sama. Bagus bapak. Kita lanjutkan. Wassama'i zatir wajah. Sama-sama. Dan, karena di sini jim kol-kolah bapak, maka pantulkan ya. Ar-wajah. Sama-sama. Bagus, begitu bapak. Wassama'i zatir wajah. Sama-sama. Bagus. Kita lanjutkan. Wal ardi dzati shada'. Sama-sama. Kalau lagi apa ya? Da. Jadi di toko ya. As-shada'. Sama-sama. Jangan kita ulang. Wal ardi dzati shada'. Sama-sama. Hati-hati bapak ya 13. Innahu laqaulun fasl. Sama-sama. Di sini tidak boleh kita baca fasl. Ini tidak boleh. Ya. Karena bapak tidak boleh kita baca fasl begitu. Karena bukan kalkola. Bukan baju di toko di sini. Sod la bukan baju di toko, sehingga tidak boleh kita bapak fasol, tidak boleh fasol. Tapi beda sama yang di atas tadi boleh asod boleh di situ, karena kalau kola harus di situ. Tapi yang setelah di sini tidak boleh kita baca fasol. Dan juga tidak boleh kita baca fas. Ini keliru juga. Kalau kita baca fas, berarti apa di sini, Bapak? Telah menghilangkan la. Ya. Telah menghilangkan la kalau kita innahu laqawlu fas. Lamnya hilang. Atau laqawlu fasl. Ini juga salah. Bukan qalqalah di sini. Nah, terus bagaimana bacanya? Bacanya pertengahan, Bapak. Jangan dibaca fasl. Jangan dibaca fas. Akan tapi ikutkan lam dengan suara lembut, Bapak. Pelan saja. Fasl, sama-sama. Fasl, sama-sama. Paham, Bapak? Coba praktek ini, Pak Wahyu, coba fasl, gitu, Pak Wahyu. Baik, bagus. Jadi jangan dibaca fasl, jangan fas. Paham, Bapak? Nanti salah prakteknya di tajwid. Nanti salah ada di jilid 5. Permasalahan semacam ini ada di jilid 5. Kita baca innahu laqawlu fasl, sama-sama. Begitu, Bapak, bacanya. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ini banyak sekali, hati-hati, Bapak. Wa ma huwa bil hajar, sama-sama. Begitu, Bapak. Tidak boleh bil hazal, salah. Atau bilhan, salah juga. Ikutkan lamnya, Bapak. Setelah kita makhraj zain, maka la. Bilhan, sama-sama. Wa ma huwa bilhan, sama-sama. Masalah bagi saya, Bapak. Kita lanjutkan. Innahum yakiduna kaida, sama-sama. Saya sampaikan pertemuan yang lalu, nun tasdid. Di sini berarti apa hukumnya, Bapak? Gunnah, ya. Mendengung. Jangan dibaca innahum yakiduna kaida, ini salah. Ya, Bapak. Innahum salah, tapi dengungkan dulu, Bapak. Masukkan ke hidung. Ya. Tahan dua harokat. Innahum sama-sama. Hati-hati, Pak. Mim sama nun tasdid, hati-hati. Tapi jangan dibaca juga innahum, salah juga di sini, salah fatal itu. Ya. Langsung mati hidung, Bapak. Innahum yakiduna kaida, sama-sama. Nah, pada kaida harus dua harokat saja ya, tidak boleh lebih. Ya. Kaida, sama-sama. Sama sekali lagi. Innahum yakiduna kaida, sama-sama. Bagus. Wa akidu kaida, sama-sama. Sekali lagi, Bapak. Wa akidu kaida, sama-sama. Setelah kita baca famahilil kafirina amhilhum ruwaida, sama-sama. Ya, bagus, Bapak. Sama sekali lagi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sama-sama. Pada ruwaida, bahwa di situ ada mim di atas. Ini tandanya apa ini, Bapak? Tandanya apa, Pak? Ruwaida ada mim di atas kan, semuanya ada kan? Apa tandanya di sini? Hah? Kalau berhenti gimana, Pak Wahyu? Mem ini maksudnya apa di sini? Mas Selamat, siapa yang bisa memecahkan permasalahan ini? Mas Yanto. Halo, Mas Yanto, bisa? Apa, Pak, di sini? Saya di saya tahu Pak. Kenapa Mas Rita? Berarti hukumnya apa di sini? Hukumnya apa? Hukumnya itu apa di sini? Ah, salah Mas Rita, bukan Indomie ini. Tanwin bertemu dengan Pak. Apa di sini Pak? Yuk, ah? Apa Bapak? Dari klub. Ini maksudnya Pak. Kenapa sih kasih Pak? Karena di situ ada tanwin setelahnya ba. Lah ba-nya mana ba-nya di bismillah di situ. Maksudnya di sini Bapak kalau kita baca terus dibaca ikhlab mendengung ya. Berubah jadi mim di situ. Ya paham Bapak ini maksudnya. Saya baca sekarang perhatikan Bapak kalau kita pengin baca terus satu nafas hati-hati. Di situ ada ikhlab mendengung ya. Fa mahilil kafirina amhilhum ruwaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bapak. Bisa dipahami Bapak? Bisa? Maksudnya begitu maksudnya ya. Jadi karena setelahnya ba sehingga dikasih mim. Kalau bukan Pak ya tidak dikasih, ya, tidak dikasih. Ya, bisa datang dan bertemu dengan Pak, begitu maksudnya. Baik, kau Pak dibaca sama-sama ayat 9 sampai 17. Ya, ayat 9 sampai 17. 1, 2, 3. Yauma. Nah, bagus. Bagus ya Pak. Bagus. Bagus. Ya. Bagus. Masalah terus. Ada pertanyaan Bapak, saya harapkan Bapak tanya jawab begitu supaya ya tersampaikan menancap dalam hati kita. Kalau ada sesuatu belum paham tanyakan Bapak, enggak apa-apa. Ada pertanyaan Bapak? Masalah hukum-hukum tadi tadi. Baik, kalau tidak ada ya kita sesi yang selanjutnya yaitu membaca samhita Bapak. Alhamdulillah.